dari Sabit an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Hadis ini adalah hadis Anas bin Malik, riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad. Qala, Anas bin Malik menceritakan, dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dalam riwayat lain disebutkan dakhala alaina annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman. Suatu hari Nabi masuk ke rumah kami, mengunjungi kami. Barakallahu. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Dan tidak ada di rumah tersebut di saat Nabi mengunjungiku kecuali yang ada adalah diriku, lalu ibuku dan bibiku yang bernama Ummu Haram. Iddakala alaina faqala lana. Tatkala Nabi masuk menemui kami, mengunjungi kami, beliau berkata kepada kami, ala usalli bikum, tidakkah aku sholat bersama kalian? Barakah fikum. Jadi ini sholat di rumah, bukan sholat wajib, sholat fardu yang barakah fikum lima waktu tersebut, bukan. Tapi ini adalah sholat sunnah. Barakah fikum. Dalam riwayat lain adalah sholat duha. Wazaka fi ghairi waqti sholat. Dan hal itu pada selain waktu sholat yang wajib, berarti sholat sunnah. Faqala rajulun minal qawm, maka ada seseorang dari sebuah kaum yang mendengar ceritanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, fa'aina ja'ala Anasan minhu. Maka di mana Nabi memposisikan Anas bin Malik, ya, dari posisi beliau. Jadi ketika sholat, Nabi sebagai imam, makmumnya Anas bin Malik sendirian, laki-laki. Kemudian jamaah perempuan dua. Barakallahu fikum. Sebagian orang-orang yang mendengar berita tersebut bertanya, di mana posisi Anas ketika itu? Barakallahu fikum. Faqala, maka seorang perawi menyatakan, ja'alahu an yaminihi. Nabi menjadikan Anas bin Malik posisinya ada di sebelah kanan beliau. Sini, sejajar. Barakallahu fikum. Summa shalla bina. Kemudian sholat mengimami kami. Barakallahu fikum. Summa da'alana ahlal bait bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi mendoakan kami penghuni rumah. Barakallahu fikum. Dengan seluruh kebaikan, doa seluruh kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan untuk akhirat. Faqalat ummi, maka berkata ibuku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khuwaidimuka, uda'allaha lahu, tentang pembantumu yang kecil ini, pelayanmu yang kecil ini, yakni Anas bin Malik. beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 10 tahun. Ibunya Anas bin Malik barakallahu fikum menyatakan kepada Nabi agar putra beliau yang bernama Anas didoakan oleh Nabi. Fada ali bikulli khair. Maka kata Anas bin Malik, maka Nabi mendoakan diriku dengan doa yang mencakup seluruh kebaikan. Fakana fi akhir du'aihi anqala. Kemudian di akhir doanya, doa beliau, beliau menyatakan, Allahumma, ya Allah, aksir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa bariklahu, dan berkahilah dia. Barakallahu. Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnad beliau. Maka pada hadis Anas bin Malik ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, barakallahu'alaikum, bolehnya sholat sunnah berjamaah. Bolehnya sholat sunnah berjamaah. Barakallahu'alaikum. Bolehnya sholat sunnah berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi menyatakan, ala usalli bikum, tidakkah aku sholat bersama kalian, yakni mengimami. Ini fi ghairi waqti sholat, bukan di waktu sholat yang wajib, sholat sunnah, maka boleh berjamaah. Kita barakakikum berjamaah dengan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, sholat duha boleh di rumah, tidak harus di masjid. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud, barakakikum. Kemudian ditutup dengan witir, berjamaah dengan keluarga kita, barakakikum di rumah, maka ini boleh dan afdol. Baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau hendak sholat malam, kalau keluarganya belum ada yang bangun, maka beliau memercikkan air ke wajah istri-istrinya atau keluarganya. Diperciki, ya, bukan disiram satu gayung, ya, barakallahu, diperciki agar sholat malam. Barakallahu. Faedah yang kedua, posisi makmum. Posisi makmum apabila yang laki-laki sendirian, posisi makmum apabila makmum laki-laki sendirian, maka posisinya ada di sebelah kanan imam sejajar. Sejajar. Yang namanya sejajar, mata kaki imam dengan makmum laki-laki yang ada di sebelah kanannya itu lurus, nempel, bukan makmumnya agak mundur sedikit, ya, walaupun nempel. Bukan pula mundur sedikit, agak ke belakang lagi, tapi tidak nempel. Barakallahu fikum, tidak demikian. Jadi, posisi makmum apabila makmum laki-laki sendirian, walaupun tidak ada jamaah perempuan. Walaupun ada jamaah perempuan, tapi posisi makmum laki-laki hanya satu orang, maka posisinya di sebelah kanan. Barakallahu fikum, sebelah kanan imam. Lalu apakah sah kalau dia tidak di sebelah kanan, di sebelah kiri? Sah, tapi menyelisih sunnah. Kalau di belakang, apakah sah? Tetap sah, tapi menyelisih sunnah. Apakah di sebelah kanan tapi agak ke belakang? Apakah sah? Tetap sah tapi menyelisih sunnah. Barakallahu. Lalu bagaimana kalau laki-laki sendiri suami? Tidak ada anak, tidak ada makmum laki-laki yang lain. Lalu perempuan istrinya sendiri. Posisinya di mana, Rudi? Antum kunyahnya siapa? Belum punya kunyah. Belum abu siapa? Belum. Oh. Imamnya sendirian laki-laki. Tidak ada makmum laki-laki. Kemudian perempuan sendiri. Ini sendiri perempuannya. Maka perempuannya di mana? Di belakang. Bukan sebelah kanan. Sebelah kanan jajaran sama imam laki-laki. Hah? Bukan. Atau belakangnya pas atau belakang agak ke kanan? Belakang agak ke kanan. Nah, Pak Tony? Belakang pas. Nah, barakallahu fikum, belakang pas ya. Baik. Tapi kalau perempuan semua sholatnya tanpa ada laki-laki, perempuannya lima, imamnya di sebelah mana? Iya, perempuan semua sejajar imamnya. Begini ya, tidak ada yang di depan gitu. Pak Gunadi sejajar, imam sejajar. Nah, sejajar ya. Bukan satu, terus barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga. Barakallahu. Faedah yang ketiga adalah anjuran untuk mendoakan kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat kepada saudaranya, keluarganya, atau temannya, atau masyarakatnya, bahkan pemerintahnya. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ketika sholat barakafikum, wawalam, mungkin sebelum salam Nabi mengucapkan doa, ya, atau setelah sholat barakafikum mendoakan penghuni rumah. Di sini disebutkan bikulli khair minad dunya wal akhirah. Dengan doa yang mencakup seluruh kebaikan dunia maupun akhiratnya. Di antaranya barakallahu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan masih banyak lagi doa yang lainnya, umum. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, bolehnya memintakan doa kepada orang lain untuk orang lain. Bolehnya memintakan doa kepada orang lain untuk orang lain. Barakallahu. Misalkan ketika kita menyampaikan ada sebuah bencana, musibah yang dialami oleh saudara kita barakallahu, maka kita mendoakan kemudian menganjurkan kepada ikhwah atau kaum muslimin yang ada agar mendoakan saudaranya dengan kesabaran, dengan kelapangan, dengan diberikan barakallahu ganti yang lebih baik misalkan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Anas, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ini beliau menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khuwaidi muka Uda'ullaha lahu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkait pembantumu yang kecil ini, mohonlah kepada Allah agar mendoakannya, atau berdoalah kepada Allah untuknya. Barakallahu. Fada Ali bikulli khair. Maka kata Anas bin Malik, maka Nabi mendoakan diriku dengan doa yang mencakup seluruh kebaikan. Barakallahu. Adapun seseorang minta didoakan orang lain, kita minta didoakan kepada orang yang lebih alim, atau ya mungkin menurut pandangan kita ilmunya sederajat, atau pada orang lain, saudara kita, barakafikum, kita minta didoakan juga, barakafikum, maka seperti ini hukumnya boleh selama tidak terus menerus, ya, dikarenakan bisa mengurangi ketawakalan. Kalau terus menerus bisa mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkadang orang itu malas berdoa kepada Allah. Kenapa? Saya banyak dosanya. Banyak nodanya. Kalau saya berdoa kepada Allah maka tidak akan diterima. Akhirnya berkomitmen dia minta tolong kepada orang lain agar mendoakan dirinya, sementara dia tidak mau berusaha untuk merubah dirinya. Ini masih mending mendoa, minta doa barakallahu'alaikum, namun kepada Allah, ya, kepada orang lain. Yang parah barakallahu'alaikum, dia sudah banyak dosanya, tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki diri, kemudian dia berdoa kepada sesuatu yang tidak mampu untuk mengabulkannya, karena memang dia meminta kepada suatu yang telah mati, kepada kuburan, atau orang-orang soleh yang sudah meninggal, atau orang yang masih hidup tapi dia gaib, tidak ada di hadapannya. Kalau lewat HP itu bukan gaib, maksudnya berkomikum tidak dianggap, tidak ada di hadapannya, teranggap ada di hadapannya kalau lewat HP, lagi telepon atau SMS berkomikum. Tapi dia ada di tempat yang jauh, dia memanggil-manggil namanya. Dan ini terjadi. Dan saya pernah menyaksikan juga. Barakafikum, kita pernah menyaksikan, ternyata dia memanggil-manggil ibunya. Ya. Terkadang berdiskusi dengan ibunya. Barakafikum, ternyata ada ikatan, barakafikum, ilmu-ilmu yang mengandung kesyirikan. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mendapatkan kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan. Ditawari untuk sholat bersama Nabi. Semangat. Kemudian sudah didoakan Nabi, masih minta agar didoakan lagi. Barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Anjuran untuk mendoakan saudaranya dengan keberkahan. Dengan keberkahan. Anjuran untuk mendoakan saudaranya dengan keberkahan. Ini penting, barakallahu. Disebutkan dalam hadis tadi, kana fi akhir du'aihi an qala, bahwasanya di akhir doa Nabi beliau menyatakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah. Barakallahu. Ini menunjukkan kalau semata-mata doa memperbanyak harta, memperbanyak anak, doa keberkahan luput, bahkan tidak ada keberkahan berkawikum, maka harta dan anak itu menjadi fitnah, ujian yang dia berkawikum tidak akan mampu untuk menghadapi fitnah atau ujian berkawikum berupa harta dan anak. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul kafirun faulaika humul khasirun. Wahai barakakum, ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Mengingat dalam artian beribadah. Mengingat berkawikum dalam artian dia yang harusnya bersyukur namun tidak bersyukur. Yang harusnya dia bersabar dengan musibah berkawikum melalui anak atau hartanya, dia tidak bersabar. Berkawikum. Atau dia tidak bersyukur dengan lisannya, dengan adanya harta dan anak-anak. Maka barang siapa yang demikian, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang yang merugi. Oleh karenanya penting memperbanyak harta, memperbanyak anak, ini urusan dunia. Barakallahu. Yang penting barakallahu, dia itu tidak melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mencari harta dari jalan yang halal, barakakum, dengan cara yang halal. Walaupun jalannya halal, caranya halal, zatnya halal, namun kalau ternyata melalaikan dari beribadah kepada Allah, dari zikrullah, mengingat Allah, membaca Al-Quran, berzikir, atau semisalnya barakakum, maka dua hal tersebut melalaikan. Tetap halal, tapi berkahnya tidak ada. Barakallahu. Demikian pula dengan banyaknya doa yang dia panjatkan agar memperbanyak harta, memperbanyak anak, barakallahu, yang ini urusan duniawiyah. Boleh. Ya. Yang merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat, maka wajib bagi seseorang agar berdoa, selalu memohon kepada Allah agar hartanya diberkahi, agar anaknya diberkahi. Barakallahu. Di antara upaya-upaya agar harta diberkahi, barakallahu, yang pertama dia mendapatkan dari jalan yang halal. Yang kedua, diinfakkan, dihabiskan dengan cara yang berkawikum benar. Sebutkan oleh para ulama, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang sebenarnya kenikmatan tersebut bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, namun ternyata tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, fahiya baliyah, maka kenikmatan tersebut adalah bala. Ya. Ujian, cobaan, bahkan menjadi bumerang. Barakallahu. Kemudian diantaranya, selain cara mendapatkannya, kemudian diinfakkan dengan cara yang benar, barakakum, diinfakkan untuk anak dan istrinya, ya, agar tidak meminta-minta, agar menjaga diri. Kemudian pada orang tuanya, familinya, barakakum, kemudian kemaslahatan secara umum. Baik. Demikian pula agar anak menjadi berkah. Barakallahu'alaikum, maka di situ ada upaya-upaya yang dulu pernah kita sampaikan terkait tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Yang pertama, barakallahu'alaikum, seorang ayah atau calon ayah sebelum menikah, dia berupaya menjadi orang yang soleh. Kenapa demikian? Dikarenakan seorang ayah, barakallahu'alaikum, itu diantara sebab, ya, demikian pula seorang ibu, itu juga menjadi sebab lahirnya seorang anak. Tidaklah seorang anak itu baik, melainkan dari bibit yang baik. Sebagaimana tidaklah sebuah tumbuhan, tanaman subur, barakallahu'alaikum, melainkan dari, ya, sesuatu yang baik. Tanahnya, barakallahu'alaikum, pupuknya. Berupaya menjadi anak yang soleh atau orang yang soleh ketika belum menikah atau ketika hendak mencari. Barakallahu. Kemudian mencari pasangan yang solehah. Wanita dinikahi karena empat hal. Karena kecantikannya, kekayaannya, barakallahu, nasabnya, dan hartanya, dan agamanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakfar bidzati dinik atau bidzati din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, akhlak yang baik, akidah yang lurus, barakallahu'alaikum, maka kamu akan beruntung. Barakallahu'alaikum. Maka mencari seorang ibu atau calon ibu yang solehah. Kemudian menikah. Setelah itu ketika hendak menggauli istrinya, harus membaca doa. Barakallahu'alaikum. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Diberkahi insyaAllah. Kata Nabi, bahkan disebutkan dalam hadis, kalau sudah baca itu, maka setan tidak akan mampu bi'nillah, dengan izin Allah, barakallahu'alaikum, untuk menyesatkan dia selama-lamanya. Diberkahi. Jalannya benar. Kemudian ketika lahir, ditahnik, diberi nama yang baik, barakallahu'alaikum, kalau mampu diakikohi, diakikohi. Kemudian barakallahu'alaikum, mulai kecil dididik, dibina dengan tarbiyah Islamiyah, dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, seorang anak kalau mulai kecil dia terbiasa dari yang haram, ketika besar susah untuk melepaskannya. Ketika seorang anak mulai kecil senang dengan musik, ketika sudah besar, barakallahu'alaikum, dipondokkan, ya, dia merasa aneh. Kok tidak seperti di keadaan rumahnya yang dulu. Barakallahu'alaikum. Kemudian, barakallahu'alaikum, ketika sudah masa-masa balik, ya, sebelum balik, barakallahu'alaikum, ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Ketika balik, barakallahu'alaikum, terus dibina. Taklim, barakallahu'alaikum, kemudian hendak menikah, kembali lagi seperti tadi. Dia harus menjadi orang yang calon suami yang soleh. Kemudian mencari istri yang, atau calon istri yang soleh. Terus begitu berputar. Itu barakallahu'alaikum diantara agar sebuah masyarakat muncul, ya, generasi-generasi yang solehah, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka faedah yang berikutnya, keberkahan hidup dunia maupun akhirat itu murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari pintarnya orang tersebut dalam mengolah harta, pintarnya orang tersebut, orang tua, dalam mendidik anaknya. Maka itu barakatikum, keberkahan hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakatikum, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita agar kita ini selalu mendapatkan berkah. Ya, barakatikum. Yang pertama, ketika kita bertemu saudara kita. Kalau bertemu saudara kita, kita membaca, mengucapkan apa hadi? Kita ketemu saudara kita, mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan atas kalian, rahmat dan berkah Allah juga atas kalian. Saling mendoakan agar mendapatkan berkah. Barakallahu. Kemudian barakallahu'alaikum, diantaranya lagi berdoa untuk tanaman, ya, atau pohon yang kita tanam, ya, agar barakallahu'alaikum ketika panen membawa berkah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis doa Nabi, Allahumma barik lahum fi muddihim wa sha'ihim. Atau disebutkan dalam riwayat lain, Allahumma barik lana fi muddina wa sha'ina. Atau fi sha'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kami pada sha' kami dan mud kami. Barakallahu. Mud itu adalah takaran, ya, dengan menggunakan telapak tangan yang digabungkan. Ini. Seperti kurma pakai ini. Kismis pakai ini, barakallahu. Dulu belum ada timbangan seperti sekarang. Berapa kilo, ada angka-angka, belum, barakallahu. Kalau mut itu mut, ya. Kalau sok, ya, satu sok itu 4 mut. Barakallahu. Ya Allah, berkahilah kami pada mut kami dan sok kami. Agar diberkahi, barakallahu. Kalau kita bukan orang petani atau bukan berkawikum yang bekerja di kebun, mungkin kantoran atau nelayan berkawikum, maka berdoa dengan doa yang kalian inginkan. Allahumma barik fi malina atau fi amwalina. Ya Allah, berkahilah harta kami. Berkawikum. Kemudian juga doa barokah ketika menghadiri walimatul urus atau akad pernikahan saudara kita. Bagaimana doanya, Pak Ton? Belum mahal, masya Allah. Pak Gunandi ingat? Barakallahu lak. Nah, wa baraka alaik wa jama'ah. Nah, barakallahu lak. Ya, setelah menikah barakallahu'alaikum, atau kita sudah diundang makan mau pulang, jangan lupa didoakan sambil disalami. Ya, tidak apa-apa disalami, tidak disalami tidak apa-apa. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu. Wa baraka alaik. Semoga barakah Allah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menggabungkan kalian berdua sebagai suami istri dalam kebaikan. Ini penting. Barakallahu fikum. Orang walaupun dia miskin, kalau sudah diberkahi, nyaman. Semiskin apapun, diberkahi hidupnya, tenang. Dapat ujian miskin, hatinya kona'ah. Terima apa adanya. Barakallahu fikum. Makan tempe, ya, dibumbui kuah becek, kayaknya seperti, ya, becek dari sapi. Makan tahu, kuahnya tahu rawon, rasanya seperti rawon rasa daging, pakai daging nyaman. Barakallahu'alaikum. Kalau orang tidak kona'ah, barakallahu'alaikum, ketika dia sudah kaya, jatuh miskin, mungkin imannya diuji. Masya Allah, makan ayam goreng itu seperti makan kerupuk kalau kita ini. Karena dia sudah kelas, barakallahu'alaikum. Ya, masya Allah. Maka ini penting, ya, kita mendoakan saudara kita. Baik. Terlebih lagi yang belum nikah di sini, ya, hadi, ya, siap-siap diberkahi, insya Allah, dengan doa. Kemudian juga doa barokah untuk Nabi dan untuk keluarga Nabi setiap kali kita sholat ketika tasyahud. Ya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ada berkahnya. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi, ya, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau, barakallahu'alaikum, maha terpuji lagi maha mulia. Terus begitu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ketika kita diberi sesuatu, kita mengucapkan jazakallahu khairan atau barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian. Ketika kita diundang makan orang lain, jangan lupa didoakan. Allahumma barik atau barakawfik wa ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahimu, keluargamu, dan hartamu. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Barakallahu. Dia mengundang saudaranya, barakallahu'alaikum. Yang namanya undangan, kita itu, ya, bersyukur. Gratis. Ya, walaupun minumannya hanya teh, ya, makanannya, ya, hanya lalap lele, ya, disyukuri. Maka, yang dikeluarkan oleh pihak yang mengundang, dibandingkan dengan berkah, doa keberkahan yang didapat apabila Allah barakallahu'alaikum mengabulkannya, itu jauh lebih baik daripada apa yang dia keluarkan untuk orang-orang yang dia undang. Barakallahu'alaikum. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Masih ada waktu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babul walidat rahimat, bab para ibu yang penyayang. Bab para ibu yang penyayang. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim qala, beliau menyatakan. Haddatsana ibnu Fudalah qala, telah menceritakan kepada kami ibnu Fudalah, beliau berkata. Haddatsana Bakr ibnu Abdullah al-Muzani, telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ja'at imra'ah ila Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari ada seseorang datang menemui Aisyah, semoga Allah meridainya. Fa'atotha Aisyatu salasa tamarot. Atau salasa tamarot. Maka Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika ada seorang wanita yang meminta, maka Aisyah memberikan 3 kurma. Sebutkan dalam riwayat lain, barakallahu'alaikum, Aisyah tidak memiliki, ya, cadangan makanan ketika itu kecuali hanya 3 kurma. Sisanya 3 kurma. Maka Aisyah memberikan semuanya. Fa'atat kulla sabi laha tamrah. Setelah diterima oleh wanita yang minta-minta tadi, maka seorang ibu tadi yang membawa anaknya, yakni 2 anaknya, ya, masing-masing anak diberi kurma, 1 kurma 1 kurma, berarti sisa 1. Wa amsakat linafsiha tamratan. Sementara wanita tadi masih menahan 1 kurma untuk dirinya. Fa'akala sibyan at-tamratain wa nazara ila ummihi wa ila ummihima fa'amadat ila tamrah fashaqqatha. Lalu 2 anak barakallahu'alaikum yang diberikan satu-satu itu mulai memakan kurmanya. 1 butir 1 butir. Sudah habis, maka keduanya mulai melirik kepada ibunya. Sementara ibunya masih memegang 1 kurma. Fasakotha. Kemudian 1 kurma tadi dibelah separuh-separuh. Fa'atot kulla sobi nisfatamroh. Maka seorang ibu tadi memberikan masing-masing kurma atau separuh kurma yang telah dibelah tadi kepada masing-masing anaknya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah pergi wanita tadi bersama anaknya, 2 anaknya, tidak lama kemudian Nabi datang. Fa'akhbaratuhu Aisyah faqala. Istri beliau Aisyah menceritakan apa yang tadi dialami bersama seorang ibu dengan 2 anaknya. Diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan, barakakum faqala. Maka Nabi menyatakan kepada Aisyah, wa ma yu'jibuki min dzalik laqad rahimahallahu birahmatiha sabiyiha. Apa yang menjadikan kamu takjub wahai Aisyah dari kejadian tersebut? Yani bertanya. Sungguh Allah telah merahmati ya wanita tersebut dengan sebab dikarenakan dia menyayangi 2 anaknya. Barakallahu. Maka hadis ini diambil beberapa faedah. Diambil beberapa faedah. Yang pertama, hirsus sahabat bil infak. Semangatnya para sahabat untuk berinfak. Termasuk Nabi dan juga istri Nabi dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan seluruh para sahabat. Juga salafun soleh, pendahulu kita yang soleh. Semangat untuk berinfak. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi menyatakan, lindungilah diri-diri kalian dari api neraka. Walau bisik tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Menunjukkan, walaupun infaknya sedikit, namun ikhlas. Mengalahkan 1M, ya, tidak ikhlas. Barakallahu. Faedah yang kedua, berinfak tetap dilakukan dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita melihat kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Keluarga beliau hidup bersama Nabi dalam keadaan kesehariannya barakallahu fikum cukup untuk makan. tidak banyak yang Nabi simpan. Baik. Bagi Nabi kehidupan dunia, ya, itu tidak berarti kecuali hanya amal soleh, mengingat Allah, keimanan dan ketakwaan. Karena Nabi juga sudah melihat surga, melihat jannah. Maka kalau sesuatu, seseorang melihat sesuatu yang sudah dijanjikan lebih baik, barakallahu'alaikum, maka sesuatu yang di bawahnya itu dia tidak ngiler. Apalagi barakallahu'alaikum, Nabi adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam jannah. Baik. Maka bagi Nabi juga tidak masalah hidup apa adanya. Baik. Barakallahu'alaikum. Terkait berinfak ketika lapang, ya, ini sudah ya menjadi kebiasaan orang. Bagi mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyisihkan sedikit hartanya. Oh iya. Namun ketika dalam keadaan sempit, maka dianjurkan sesuai dengan batas kemampuannya. Dan perlu diketahui yang namanya infak itu tidak hanya dengan harta. Tidak hanya dengan harta. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin barakallahu'alaikum, ya, dalam syarah Riyadhus Shalihin, infak bisa dilakukan dengan harta, bisa dilakukan dengan ilmu, mengajar ilmu, ilmu agama, atau ilmu dunia yang bisa menjadi wasilah bermanfaat untuk agamanya, ya, ilmu pertukangan, ilmu kelistrikan, ilmu komputer, ya, atau ilmu yang lainnya, jual beli, bahkan ilmu bela diri, ya Pak Tri, ya. Masya Allah. Diniatkan. Yang ketiga, berkahwin berinfak dengan anggota tubuhnya. Dia orang yang miskin, maka berinfak dengan anggota tubuhnya, kekuatannya. Ada kerja bakti, ada seruan untuk infak bangun masjid, dia tidak bisa infak dengan harta, miskin karena. Maka dia berkahwin berinfak dengan badannya. Ada kerja bakti barakallahu'alaikum, dia tampil, ya, ngecor, ya, angkat batu, angkat semen, barakallahu'alaikum. Dan yang terakhir adalah berinfak dengan jah, kedudukan dia, posisi dia, jasa. Kalau sebagai polisi barakallahu'alaikum, maka mengayomi masyarakatnya. Demikian pula sebagai orang-orang pemerintahan, ya, namun tidak mempersulit, ya, jangan sampai mempersulit. Barakallahu'alaikum. Namun hukum asal infak itu dengan harta. Barakallahu'alaikum. Faedah yang berikutnya, bolehnya meminta-minta kepada orang lain apabila dia dalam keadaan terdesak. Barakallahu'alaikum. Dalam keadaan terdesak, tidak ada lagi yang bisa dimakan, dia sudah berusaha. Barakallahu'alaikum, maka boleh. Terkhusus barakallahu'alaikum ketika dia dalam keadaan darurat, ya, dia sudah tidak mampu, tidak ada yang bisa menghutangi barakallahu'alaikum, maka dia boleh. Namun kalau sudah cukup bagi dia, maka dia tidak boleh meminta terus menerus barakallahu'alaikum. Dan meminta kepada pemerintah karena dia sebagai rakyat, maka boleh. Bukan termasuk as-su'al matmum, ya, permintaan atau minta-minta yang sifatnya tercela. Barakallahu. Meminta-minta yang sifatnya tercela barakallahu disebutkan oleh para ulama su'alun nas hajatan nafsihi takatsuron. Meminta-minta pada orang lain untuk kebutuhan dirinya, ya, dalam rangka memperkaya diri. Ini tidak boleh, haram. Orang semacam ini ketika dia bangkit pada hari kiamat dari kuburnya, barakallahu'alaikum, dari makamnya, maka wajahnya tidak ada dagingnya. Tengkorak. Karena dia sering meminta-minta. Barakallahu'alaikum. Meminta-minta yang tercela. Tapi kalau meminta-minta bukan untuk dia, tapi untuk orang lain, maka ini dilakukan oleh Nabi. Misalkan kita bilang kepada si As, Pak, tolong si Fulan, dia dalam keadaan butuh. Oh iya, maka si A tadi barakafikum menolong si fulan. Barakafikum. Kita sebagai perantara maka ini boleh. Ya. Baik. Faedah yang berikutnya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan setimpal dengan perbuatannya. Balasan setimpal dengan perbuatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Nabi menyatakan laqad rahimahullah birahmatiha sabiyiha. Sungguh Allah telah merahmati wanita tersebut dengan sebab dia merahmati, menyayangi kedua anaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, man la yirham la yirham. Barang siapa yang tidak mau merahmati, menyayangi orang lain, terkhusus anaknya, maka dia tidak disayangi oleh Allah, tidak dirahmati. Barakallahu. Maka kepada anaknya tidak boleh keras. Kalaupun keras, barakallahu dalam batas yang boleh sesuai syariat, tegas. Kalau memukul tidak boleh dengan pukulan yang mengakibatkan cedera atau luka menganga, membekas. Barakallahu. Pukulannya adalah pukulan kasih sayang, ya, untuk kebaikan dunia maupun akhiratnya. Baik. Maka sebuah balasan itu tergantung amalannya. Barakallahu. Sebagaimana orang berzina, dia ketika sudah berkeluarga, sudah ada 4 saksi, ya, yang melapor, 4 saksi yang adil, laki-laki. Maka karena dia sudah menikah, barakallahu, maka dia dirajam, dipendam, ya, sampai separuh badannya atau tinggal kepalanya, barakallahu, kemudian dilempari batu, sampai meninggal. Itu sebagai hukuman had. Ketika dia melakukan zina, merasakan nikmat yang tidak halal dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka ketika dia dirajam mendapatkan betapa pedihnya hukuman had yang dirasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau langsung ditembak, biar itu tidak seberapa. Tapi kalau masih dilempari sampai mati, barakafikum, ya, maka itu sangat, ya, sangat sakit. Barakafikum. Orang mencuri sampai seberapa dirham, maka dipotong. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Barakallahu. Bukan Allah yang zalim, bukan syariat Islam yang zalim. Justru itu barakallahu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum ta'qilun." Di dalam kisos pembunuhan, hukuman had, itu ada kehidupan, ada ketenangan. Wahai orang yang memiliki akal pikir yang jernih, semoga kalian berakal. Kalau hanya dipenjara, disogok, bebas. Baru sidang, barakafikum, hakimnya disogok, bebas. Maka tidak tenang kehidupan. Tapi kalau mencuri, sudah ada bukti, potong tangan, ya, ingat 1/4 dirham. Dan yang melakukan bukan orang perorangan, tapi pemerintah. Pemerintah kita, kaum muslimin. Membunuh, kalau tidak dimaafkan oleh walinya, maka kisos. Dan seterusnya. Maka dengan adanya itu, orang mikir. Akhirnya, tercipta bi'nillahi ta'ala keamanan. Tenang. Korupsi-korupsi, ya, yang perutnya gendut-gendut itu, ya, dengan adanya uang yang selalu mereka makan dari jalan yang haram, ya, mikir, ya, mikir antara berpisah dengan keluarga, ya, barakallahu'alaikum, baik dengan dipenjara atau sesuai dengan kebijakan pemerintah, barakallahu'alaikum, maka dia mikir. Maka yang ada adalah kehidupan yang tenang. dengan adanya kisos. Barakallahu'alaikum. Dan faedah yang terakhir, barakallahu'alaikum, kasih sayang seorang ibu terkadang lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, terkadang lebih besar daripada ayahnya kepada anaknya. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, suatu ketika terjadi peperangan, ya. Ketika perang berkecamuk, barakallahu, antara anak panah yang melesat dari busurnya, keluar dari busurnya, barakallahu, sedang berjalan ke sana kemari. Ada seorang ibu yang sibuk mencari anaknya, barakallahu. Lalu didapati, akhirnya al-sokot mendekap, didekap, kemudian disusui. Ibu tadi tidak peduli dengan dia itu nanti kena anak panah atau tidak. Maka para sahabat terheran-heran. Barakallahu'alaikum. Maka Nabi menyatakan, apakah kalian ya terheran dengan wanita tadi? Para sahabat menyatakan iya. Maka para sahabat diingatkan oleh Nabi, Allah lebih rahmat kepada hambanya daripada seorang ibu tadi kepada anaknya. Nabi menyatakan, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu tadi kepada anaknya. Ketika hambanya sudah menentang Allah, berbuat syirik, berbuat kekufuran, sementara kaum muslimin tidak sabar, kadang berdoa, "Ya Allah, binasakan dia begini begini." Allah masih merahmatinya, masih menunda nanti. Terkadang ya, yang diharapkan agar dia binasa, Allah memberikan hidayah, ternyata masih ada kesempatan, ternyata masih bisa bertobat, sabar. Maka Allah lebih rahmat ya, dan rahmat Allah tidak ada yang menandinginya. Oleh karena itu Allah barakallahu memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Barakallahu. Ya. Maka kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semua ini akan binasa dengan dosa-dosa kita. Dan dosa besar tidaklah dikatakan dosa besar melainkan dari sesuatu yang kecil. Demikian pula tidaklah sebuah bukit melainkan itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil. Baik. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.